Mohon nasihat bagi ikhwan yang masih membiarkan anaknya bermain HP, alasan kalau dilarang nangis. Dan kalau tidak dikasih HP, maka malah main kemana-mana. Biar diam di rumah dikasih HP. Ya, ini mengobati tapi obatnya keliru ini, salah resep. Ya. Ya, bukan kita katakan memegang HP itu haram begitu ya pada anak-anak, jangan dipahami juga begitu. Tapi banyak mudaratnya kalau dibiarkan begitu saja. Ya. Artinya misalnya memegang ya, masa megang ini enggak boleh? Ya boleh saja anak megang kan. Ya, suatu saat misalnya pas kita buka dia pegang. Ya. Bukan itu yang kita maksud, tapi yang kita maksud adalah fenomena yang sekarang ini ada, orang tua memberi kesempatan yang luas pada anak untuk memegang HP, sehingga apa? Di situ banyak efek negatif. Efek negatif itu ada yang sampai kepada perkara yang haram, ada perkara yang itu berakibat meninggalkan yang lebih manfaat, dan itu bermadarat bahkan bagi anak itu. Ya. Kalau sampai pada perkara yang haram sudah jelas, ya. Anak dipegangi HP kemudian ini dan itu melakukan hal yang haram. Ada yang mungkin tidak sampai kepada yang haram tapi anak itu akhirnya apa? Ya, mungkin bertengkar antara anak-anak biasa, rewel, malah HP menjadi rebutan dan menjadi anak-anak kita bertengkar. Kemudian kecanduan. Ya, sehingga susah makan, ya, sehingga susah belajar, maunya itu terus. Habis itu capek tidur. Ya, dan seterusnya. Akhirnya anak-anak tidak produktif menghafal pelajaran, malas menghafal Quran, malas murojaah pelajaran di sekolah, malas mengerjakan PR juga, malas, menjadi anak pemalas dalam hal yang positif, ya, tergantung dengan HP tersebut. Nah, ini salah satu efek negatifnya. Sehingga tolong ya anak-anak kita, ya, kita berikan kepada mereka yang maslahat untuk masa depan mereka. Mereka adalah generasi kita kemudian hari.